Semoga Lebon Widadari. Novina. Hari ini Terima kasih Ibu. Pripun Bu? Ya Allah, Novita. Tontonan Ibu. Pripun Bu? Senyumnya manis. Piantune cantik. Kak kaya awake.